Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita Bada'iul Masalik fi tawdihi Alfiyat ibn Malik. Istighalul amil anil ma'mul. Taib, kita baca sama-sama. Qala Ibnu Malik rahimahullah. Qala Ibnu Malik rahimahullah. In mudmars min sabikin fi'lan syaghal. In mudmars min sabikin fi'lan syaghal. Anhu binasbi lafdihi awil mahal. Anhu binasbi fasabiqan sibu bi fi'lin ubmira. Hatman muwafiqin lima qad udhira. Hatman muwafiqin lima qad udhira. Wa nasbu hatmun intala sabiquma. Wa nasbu hatmun intala sabiquma. Yaqtasu bil fi'lika in wa haythuma. Yaqtasu wa intala sabikuma bilibtida. Wa intala sabikuma bilibtida. Yaktasu faraf al tazimhu abada. Yaktasu faraf al tazimhu abada. Kada idal fi'lu talama lam yarid. Kada idal fi'lu talama lam yarid. Maqablu ma'mulan lima ba'du wujid. Waqtira nasbun qabla fi'lin di talab. Wa ba'dama ila'uhul fi'la ghalab. Wa ba'da atifin bila faslin ala. Ma'muli fi'lin mustakirin awala. Wa intala al-ma'tufu fi'lan al-mukhbara. Bihi anismin fa'tifan mukhayyara. Wa rafu fi ghair ladhi mara rajah. Fama ubihaf al-wada' ma lam yubah. Wa faslu mas'urin bi harfi jari. Aw bi idhafatin qawaslin yajri. Wasawi fi dal babi wasfan da'amal. Bil fi'li illam yakumani unhasol. Wa ulqatun hasilatun bitabi'i. Ka ulqatin binafsir ismil waqi'i. Nah, pembahasan tentang istighalul amil anil ma'mul fihi masail. Al-mas'alatul ula. Al-istighal huwa ayata qadamasmun ala amil min haqqihi ayya'mala fih lawla istighaluhu anu bil amal fi dhamirihi aw fi ismin mudhafin ila dhamir. Fal awal nahwu kita buka qara'tu wa thani nahwu zaitun barabtu ghulamahu. Yang dimaksud dengan istighol ialah adanya isim yang mendahului amil. yang seharusnya beramal untuknya. Jika tidak sibuk beramal pada dhamir atau pada isim yang mudhaf pada dhamir. Jadi adanya isim yang mendahului amil yang seharusnya beramal untuknya, seandainya tidak sibuk beramal untuk dhamir atau isim mudhaf pada dhamir. Contoh yang pertama, sibuk beramal pada dhamir sesudahnya. Kita buka. Ini adanya isim ya. Qara'tu. Ini amil yang harusnya beramal untuk kita buka, tapi sibuk beramal untuk dhamir ha qara'tuhu. Maka namanya istighol. Contoh yang kedua, sibuk beramal pada isim yang mudhaf pada dhamir. Zaidun. Ini adanya isim yang mendahului amil. Dharabtu yang harusnya beramal untuk Zaid, tapi dharabtu sibuk beramal untuk isim yang mudhaf pada dhamir, yakni ghulamahu. Ini namanya istighol. Asaniyah, masalah yang kedua. Arkanul istighali thalathatun. Al-awal mas'ghulun anhu wa wal ismu sabiq. Al-thani mas'ghul wa wal amil al-mutakhir. Al-thalis mas'ghulun bih wa wal dhamir awil mudhaf ila dhamir. Rukun istighal ada tiga. Yang pertama mas'ghul anhu, yakni isim yang mendahului amil. Yang kedua mas'ghul, yakni amil yang diakhirkan dari isim tersebut. Yang ketiga mas'ghulun bi, yakni dhamir atau mudhaf pada dhamir. Jadi kalau kita lihat tadi contohnya, kita buka qara'tuhu, kita buka disebut mas'ghul anhu. Qara'tu disebut mas'ghul. Dhamir ha disebut mas'ghul bi. Zaidun dharabtu ghulamahu. Zaidun disebut mas'ghul anhu. Dharabtu disebut mas'ghul. Ghulamahu disebut mas'ghulun bi. Naam. Ats-tsalitsah, masalah yang ketiga. Yajuzul mas'ghul anhu raf'uhu ala annahu mubtada'un wal jumlatu ba'dahu khabar wa yajuzu nasbuhu bi fi'lin mudmarin wujuban fa yaqulu taqdir bin nadari ila al-mas'ul bi. Idza kana al-mas'ul bi dhamiran fa taqdir bi fi'lin muwafiq li fi'lin madhkur. Wa in kana al-mas'ul bi mudhafan ila dhamir fa taqdir bi fi'lil munasib fil ma'na. Misal raf'i, kita buka qara'tu, fa kita buka mubtada'un wal jumlatu qara'tu khabaru. Wa misal nasbi, al-awwal kita baka qara'tuhu wa taqdir qara'tu kita baka qara'tuhu. Wa amthalu nasbi ath-thani zaidan dharabtu ghulamahu wa taqdir ahantu zaidan dharabtu ghulamahu. Mas'ghul anhu boleh dirafa menjadi mubtada, sedangkan jumlah sesudahnya menjadi khabarnya. Boleh juga dinasab dengan adanya fi'il yang tersimpan secara wajib. Adapun takdirnya melihat mas'ghul bih-nya. Jika mas'ghul bih-nya berupa dhamir, maka ditakdirkan dengan fi'il yang sesuai dengan fi'il yang disebutkan. Dan jika mas'ghul bih-nya mudhaf kepada dhamir, maka ditakdirkanlah fi'il yang dibuang itu dengan fi'il yang sesuai secara makna. Contoh mas'ghul anhu yang dibaca rafa, kita buka qara'tuhu, kita buka menjadi mubtada, jumlah qara'tuhu menjadi khobarnya. Khalas, kalau ini tidak ada pembahasan ya. Nah, kalau kaitannya dengan isim yang dinasab, kalau yang dirfak ini tidak ada pembahasan, jelas. Contoh nasab yang pertama, yakni mashul bihnya berupa apa ini? Dhamir. Kita baka qara'tuhu, maka takdirnya ialah qara'tu, kita baka qara'tuhu. Fi'ilnya sama dengan fi'il yang disebutkan, karena mashul bihnya berupa dhamir. Contoh nasab yang kedua, yakni mashul bihnya berupa al-mudhaf ila dhamir. Zaidan dharabtu hulamahu, takdirnya ialah ahantu zaidan dharabtu hulamahu, yakni dengan menggunakan fi'il yang pantas secara makna. Naam. Arabiah, syurutul mashul anhu khamsah. Ini syarat mashul anhu ada lima. Ini pembahasan selanjutnya terfokus pada mashul anhu tadi ya. Ada lima persyaratan yang harus dipenuhi isim yang boleh menjadi mashul anhu. Al-awwal ayyakuna wahidan au muta'addidan fil lafzi dunal ma'na. Yang pertama, mashul anhunya cuma satu atau boleh lebih dari satu, tapi cuma beda lafaz, tidak beda secara makna. Jadi boleh terbentuk satu lafaz, boleh lebih dari satu lafaz tapi beda makna. Asani ayakuna mutaqaddaman, yang kedua mashul anhu itu harus disebutkan lebih dulu. Asalis qabulhu al-idbar, mashul anhu dapat disembunyikan. Rabi'ah yakuna muftakiran lima ba'dahu, mashul anhu membutuhkan penjelasan dari lafaz sesudahnya. Al-khamis ayakuna solihan lil-ibtida'ibih, yang kelima layak untuk disebut di permulaan, karena memang posisinya harus didudukan, maka dia harus berupa lafaz yang memang layak untuk disebut di permulaan. Biasanya berupa isim ma'rifat ya, kita buka tusayidun ya. Nah, kalau memenuhi semua syarat ini maka bisa dipasang sebagai mashul anhu. Al-khamisah lil mashuli syartoni, yang kelima untuk mashul yaitu amil yang sibuk itu ya, harus memenuhi dua syarat. Al-awwal ayyakuna mutasilan bil mashuli anhu, yang pertama harus bersambung dengan mashul anhu. Nah, contohnya tadi kita buka qara'tuhu, setelah kita buka langsung qara'tuhu, tidak boleh dipisah. Athani ayyakuna solihan lil amali fima qablahu, yang kedua layak beramal untuk lafaz sebelumnya. Jadi mashul yang sibuk beramal pada dhamir atau beramal pada isim yang mudhaf pada dhamir, seandainya beramal untuk mashul anhu itu bisa ya. Nah, karena memang sebetulnya dia beramal untuk mas'ul anhu, tapi karena sibuk maka mas'ul anhu ditinggal, ganti mas'ul bi. As-sadisah yang keenam, yajibu nasbul mas'uli anhu idza waqa'a ba'da ma yahtassu bil fi'li. Mas'ul anhu wajib dibaca nasab jika terletak setelah sesuatu yang khusus dengan fi'il. Wa huwa ma yali, sesuatu yang khusus dengan fi'il itu sebagai berikut. Al-awal halla, nahwa halla Zaidan akram tahu. Nah, jadi wajib dibaca nasab Zaidan. Kenapa? Karena terletak setelah halla. Halla ini huruf yang khusus melekat pada fi'il. Tidak boleh Zaidun ya. Asani adawatul istifham ghairul hamzah. Alat-alat istifham selain hamzah. Nah, nanti kalau hamzah ada hukum sendiri ya. Nahu mata amran laqitahu, hal Zaidan ra'aitahu. Mas'ul anhunya wajib dibaca nasab amran Zaidan. Kenapa? Terletak setelah mata atau hal, alat istifham selain hamzah. Atsalis adawatu syart, alat-alat syarat. Nahu haitsu ma Zaidan laqitahu fa akrimhu. Wajib dibaca Zaidan karena terletak setelah haitsuma adawatu syart. Ini tiga tempat mas'ul anhu wajib dibaca nasab. As-Sabi'ah, yatarjahu nasbul mas'uli anhu fi sitti masail. Lebih baik menasabkan mas'ul anhu di enam permasalahan. Berarti ini jawazul amrain wan nasbu arjah. Boleh dibaca dua bacaan mas'ul anhunya. Berarti boleh rofa, boleh nasab. Tapi lebih bagus dibaca nasab. Jawazul amrain wan nasbu arjah. Ini ada di enam permasalahan. Al-awwal ayakunal fi'lu talaban. Yang pertama fi'il yakni mas'ul berbentuk tolab. Di antaranya tolab itu adalah fi'il amr atau doa atau semisalnya ya. Nahu Zaidan idribhu. Idrib ini tolab berupa fi'il amr. Maka Zaidan jawazul amrai. Boleh Zaidun, boleh Zaidan. Tapi nasab lebih baik. Zaidan ghafarallahu lahu. Ini ghafarallahu lahu talab berupa doa. Maka Zaidan boleh dibaca dua bacaan, tapi lebih baik nasab. Athani ayakun al-fi'lu makrunan billam au bila atau labiyatain. Fi'il yakni mas'ul diiringi dengan lam atau la tolab. La tolab itu lamul amri, la tolab itu la nahi ya. Nahu amran liyadribhu bakron. Amran liyab ribhu bakron. Liyab ribhu adalah bul amr pada mas'ulnya. maka amran mas'ul anhu boleh dibaca dua bacaan, tapi lebih baik nasab. Khalidan la tuhinhu, la tuhinhu ini mas'ulnya diiringi dengan la nahiya, maka mas'ul anhunya itu Khalidan boleh dibaca dua bacaan, tapi lebih baik nasab. Salis idza waqa'a al-mas'ul anhu ba'da adatin yaghlibu dukhuluha 'ala al-fi'li ka hamzat al-istifham wa ma wa la wa in an-nafiyah. Jika mas'ul anhu terletak sesudah alat-alat yang biasa masuk pada fi'il seperti hamzah istifham, ma'nafi, lanafi, innafi. Nah ini hamzah istifham masuk sini ya. Nahu azaidan lakitahu, azaidan jawazul amrain wal nasfu arjah karena terletak setelah hamzah istifham. Mal kitaba qara'tu, al kitaba jawazul amrain wal nasfu arjah karena terletak setelah manafiyah. La zaidan, la zaidan ukrimuhu, zaidan jawazul amrain wan nasfu arjah karena terletak setelah la nafiyah. In zaidan darabtuhu, zaidan jawazul amrain wan nasfu arjah karena terletak setelah in nafiyah, artinya tidak. Arabi yang keempat, idza waqa'al mas'ulu anhu ba'da 'atifin multasiqin bihi ma'tufan 'ala jumlatin fi'liyatin madhkuratin qablahu. Yang keempat, jika mas'ul anhu terletak setelah huruf ataf yang atafnya pada jumlah fi'liyah sebelumnya. Nahwu qama salimun wa khalilan akramtuhu. Khalilan terletak setelah waw atof, khalilan atof pada jumlah sebelumnya, jumlah fi'liyah qoma salim. Maka khalilan di sini jawazul amrain wan nasbu arjah. Al-khamis ayu tawahama fi raf'i annal fi'la sifah. Yang kelima, jika dirofa dikhawatirkan ada anggapan fi'il menjadi na'at, maka lebih baik dinasab. Nahwu qouli ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu, kulla syai'in khalaqnahu jawazul amrain wa nasbu arjah karena kalau dibaca rafa khawatir dianggap sebagai na'at dari fi'il tadi. As-sadis ayakuna al-mas'ul anhu jawaban lil istifhami mansub nahu zaidan darabtuhu, jawaban lima qala ayyahum darabta amman darabta. Perhatikan zaidan mas'ul anhu, karena menjadi jawaban dari isim istifham yang nasab. Contohnya ada yang berkata ayyahum darabta, ayyahum dinasab ya, maful bih, siapa dari mereka yang kamu pukul? Terus kita jawab Zaidan darabtuhu, Saidan dinasob. Tapi boleh rafa. Namun an-nasbu arjah. Kenapa? Menjadi jawaban dari istifham yang nasob. Istifhamnya itu nasob. Man dorabta. Man itu maful bih nasob. Ya, makal nasob. Terus kamu jawab Saidan dorabtu. Jawazul amrain wan-nasbu arjah. Ats-tsaminah, masalah yang ke-8, yajibu raf'ul mashghuli anhu fi mawdhi'ain. Wajib mashghul anhu dirafa' di dua tempat. Al-awwal idza waqa'a al-mashghul anhu ba'da idza al-fujaiyah fi qawli ba'dhi nuhad fi annahu la yaqa'u ba'da idza al-fujaiyah ila al-asma' mutlaqan. Nahu kharajtu. Faidal jawu mala'ahul hubar. Jika mashghul anhu terletak setelah idza fujaiyah, menurut pendapat sebagian ahli nahwu, setelah idza fujaiyah itu tidaklah ada kecuali isim secara mutlak, maka wajib mashghul anhunya dibaca rafa. Contoh khoraj tu, aku keluar faidal jawu mala'ahul ghubar, tiba-tiba udara dipenuhi dengan debu. Al jawu dibaca rafa, ya wajib karena terletak setelah idah al fujaiyah. Athani idah waqa al mas'ul anhu qabla al fadin laha sadul kalam wa huwa mayali. Jika mashghul anhu terletak sebelum lafaz-lafaz yang biasa di awal kalam sebagai berikut. Al-awwal al-istifham nahwu abuka hal tuhibbuhu. Ya, abuka wajib dibaca rafa karena terletak sebelum hal istifham. Kalau terletak setelah hal istifham tadi wajib nasab, ya. Asani manafiyah nahu al-kasulu ma usahibuhu. Al-kasulu wajib rafa karena terletak sebelum manafiyah. Kalau terletak setelah manafiyah jawazul amrai wa nasb arja, ya. Nah. Asalis adawatu syart nahu akhuka in ra'aitahu fa'akrihu salam. Akhuka wajib rafa karena terletak sebelum in syarat. Nah, kalau setelah in syarat maka wajib nasab, ya. Rabi hallah. Nah, al-la'bu. Kasih contoh nahwu, ya. Al-la'bu halla tarabtahu. Nah, al-la'bu wajib rafa karena terletak sebelum halla. Kalau terletak setelah halla maka wajib nasab. Nah, perhatikan baik-baik perbedaannya, ya. Al-khamis ala nahwu ummuka ala tukrimuha. Wajib rafa ummuka karena terletak sebelum ala. Nah, kalau terletak setelah ala maka statusnya sama dengan hala tadi itu. Wajib nasab. As-sadis alamul ibtida' nahwu al-ustadu lahu wa muallimuhu. Al-ustadu wajib rafa karena terletak sebelum lam ibtida' yang ada pada lahu. As-sabiq kam al-khabariyah nahwu al-fakiru kam a'taituhu. Al-fakir wajib dibaca rafa karena terletak sebelum kam khabariyah. Kam khobaria artinya apa ini? Kathir, banyak. Orang fakir banyak yang aku beri. Al-Thamin At-Ta'ajub Nahu As-Sidqu Ma Ahsanahu. Wajib dibaca apa ini? Rafa As-Sidqu, karena terletak sebelum Ma Ta'ajubiyah, kejujuran. Ma Ahsanahu, alangkah baiknya. At-Tasiyah yang kesembilan, Ya Juzu Raf'ul Mas'huli Anhu Wa Nasbuhu Ala Sawah Idza kana ma'tufan ala jumlatin dhatil wajhain ay allati sadr wa ismun wa ajwa fi'lun nahu salimun safar wa khalilun akramtuhu au khalilan akramtuhu. Mas'hul anhu boleh rafa boleh nasab dengan status sama. Ijawazul amrain ala sawa'. Jika mas'ul anhu ataf pada jumlah dhatul wajhain, yaitu jumlah yang diawali dengan isim dan diakhiri dengan fi'il. Contoh salimun safar wa khalilun akramtuhu. Khalilun di sini ataf pada salimun safar, jumlah dhatul wajhain, yaitu salimun di permulaan berupa isim, safar diakhiri dengan fi'il. Maka khalilun boleh dibaca khalilan ala sawal. Al-Asyah yang ke-10, i'lam annahu idza lam yakun kuanglah i'lam annahu idza lam yakun ma yujibun nasba wa ma wala ma yurajjihu wala ma yujibu raf'ah wala ma yujizul amraini ala sawa yurajjah rafu nahu alkitabu qara'tuhu. Ketahuilah jika tidak ada sebab yang mewajibkan nasabnya mas'ul anhu, juga tidak ada sebab yang merajihkan nasab, juga tidak ada sebab yang mewajibkan rafa, juga tidak ada sebab yang membolehkan dua bacaan ala sawa, maka hukumnya ialah lebih baik rafa. Contoh al-kitabu qara'tu. Jadi kesimpulannya, mas'hul anhu itu ada lima hukum. Yang pertama, wujubun nasbi, wajib nasab. Yang kedua, jawazul amraini wan nasbu arjah. Ya. Yang ketiga, wujub raf'i. Yang keempat, jawazul amrain wa raf'u arjah. Yang kelima, jawazul amraini alas sawa. Kapan itu semuanya terjadi? Nah, rinciannya tadi itu, kalau perhatikan baik-baik ya. Nanti kalau imtihan, saya kasih contoh, saya tanya, ma hukmul mas'ul anhu fi hadal misal. Kalian harus pas jawabannya. Wujubun nasbi ataukah jawazul amrain wa nasbu arjah ataukah wujub raf'i, apakah jawazul amrain wa rafu arjah ataukah jawazul amrain ala sawa. Harus paham. Naam. Wallahu ta'ala a'la bisawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.